Salatum minallah wa alfas salam. Besok libur. Oh, sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Sampai mati aja, Bang, lu aja. Tanggung sampai subuh sampai mati. Tega banget lo. Ya Allah, ini air lu minum nih. Haus ini, Bu. Mana air putih lagi? Ya, emang rezekinya air putih doang. Mana bening banget ini, Bu. Ini kalau ditaruhin cupang hidup. Jadi kagak ngerasa, Ustaz dia dikasih air putih. Jadi ngerasa kayak dukun sembur. Debong raras, debong raras, debong raras. Abong kagak waras, cue. Jampe-jampe. Nah, saya minum dulu, Bu, mohon izinnya. Ini baru kali ini bertamu ya, ada meja enggak ada bangku. Lu meja apa-apa itu, aduh. Jadi deprok dah. Saya minum dulu, Bu, mohon izin ini. Abang mau foto, Bang. Lu giliran gua lagi mau minum lu foto. Minum dulu dah. Kalau kata guru saya, Bu, kalau minum duduk, makanya saya duduk. Saya mohon izin ya, Bu, ya, minum dulu. Kata guru saya, kalau mau minum baca bismillah, makanya saya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada manis-manisnya gitu. Saya lagi menghayalin kayak kopi gitu manis. Memang belum kena kopi. Kalau kata guru saya, Bu, kalau memang masih haus, minum lagi. Ya, isi ulang. Air, Bang. Ya, tambahin lagi. Oh, biar banyakan ya, ember taruh sini, Bang. Enak kagak pakai diisi lagi. Saya juga langsung saya kokop aja udah. Terus ini. Ayo, iman jaga, Islam Isra Mi'raj ngajarin iman kuatin, akidah kuatin. Yang kedua, pesan Isra Mi'raj apa? Masjidil Haram Aqsa. Masjidil Haram Aqsa. Dari masjid ke masjid ini adalah simbol perjalanan horizontal. Simbol hablum minan nas. Dari masjid ke masjid. Masjid tempat suci. Dari masjid ke masjid. Dari tempat suci menuju ke tempat yang suci. Artinya apa? Musholah masjid kita simbol kesucian. Di musholah kita, di masjid ada aturan yang gak tertulis. Apa aturannya, Ustaz? Siapapun masuk musholah, masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar? RT masuk masjid buka sepatu, T. RW masuk musola copot sepatu, W. Lurah masuk musola buka sepatu, Rah. Camat masuk musola buka sepatu, Mat. Gubernur masuk musola copot sepatu, Nur. Presiden masuk musola buka sepatu, Den. Bener, Bu? Dijaga kesuciannya musola. Beda sama gereja. Gereja mah sendal masuk, patu masuk, telotok masuk. Beda. Musola udah dijaga kesucian, masih dijaga kesuciannya, Bu. Kalau sudah masuk masjid semua, jangan usil orang mau datang dari mana, kek. Jangan ngomongin soal warna suku. Jangan warna kulit, suku mana, enggak boleh. Ini kadang-kadang kita fanatik suku, gue sih enggak mau dengar ceramah. Emang apa? Karena penceramahnya bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad diutus di Ciamis? Jangan begitu. Fanatik gak boleh fanatik suku. Kulit, warna kulit jangan ribut kalau udah masuk musola. Emang warna kulit begini kita mesen? Lah, kita gak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, emang kita mesen, Bro? Lah, kita gak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang-kadang lucu orang kita bacain. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Emang dia mesen? Nih, artinya apa? Dengan Isra Mi'raj, Islam ngajarin kebersamaan, kekompakan. Simbolnya musholah masjid. Kalau sudah masuk masjid semua, ayo sholat berjamaah, jangan ribut. Lu datang dari mana, Bang? Dari kidul, ngadep ngulon. Nah, dia dari mana teman kita? Dari wetan, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat gerakannya sama, bacaannya sama, mengikut cara Rasul yang sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam ngajarin duluan kebersamaan, kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Teman kita yang punya warung Padang kencengan lagi. Allah nan gadang. Lah, malaikat ngomong ranca bana, gacu. Yang kesian orang Ambon, teman kita. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Nih. Makanya Islam ngajarin tuh kebersamaan, kekompakan. Melalui apa? Masjid, melalui sholat jamaah. Melalui musholah. Ini sholat jamaah. Kalau sudah masuk musholah semua, ayo terapkan sholat berjamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Makmum siapa aja boleh. Ustaz itu dia tukang mabok, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Bacanya gak fasih Pak Ustaz, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam fikih gak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sholat. Dulu kejadian tahun Jebot, ada 4 orang goblok sholat di musholah, musholah udah tua, atas pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang tiga jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede, botak. Profesor tikus yang jatuh. Pas lagi atahiyat, kaget tuh imam, atah tuh tikus jatuh. Nah, temennya yang belakang maksudnya bagus. Lah kalau dua kalimat berturut-turut dalam sholat, selain bacaan sholat, berarti membatalkan sholat. Batal. Kopi hitam, Bang. Ada kopi hitam. Kopi hitam. Ini jangan-jangan susu. Buat bagaimana sih? Hitam ad. Ya kopi susu buat dia itu. Hitam saya enggak biasa minum kopi susu. Saya biasa ngomong kopi kapal api. Biasanya minumnya topi miring sih, Bang. Iya, topinya saya miringin aja. Nih. Batal enggak, Bu? Batal enggak? Lebatal, dua kalimat berturut-turut selain bacaan sholat, membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor, cuma gak ngerti ilmunya. Dia nyolek dari belakang, heh, lagi sholat gak boleh ngomong. Batal gak, Bu? Udah dua yang batal, temennya yang tengah nih nyikut, lu juga ngomong. Nah, udah tiga yang batal. Yang satu harusnya selamat ini. Dia nyaut, untung gue diem aja, tuh. Ini orang bego. Lah. Makanya hati-hati. Imam gak sembarangan. Maka dalam fikih syarat jadi imam ada 4. Syarat jadi imam ada 4. Yang pertama syaratnya bacaannya kudu fasih. Bacanya kudu fasih jadi imam. Mohon maaf orang cadel, bindeng, suing, minggir. Gak boleh minggir-minggir. Jangankan yang suing, yang bindeng aja gak boleh. Mau kemana lo? Kemalung. Mau kemana? Kemalung. Oh, bindeng. Warung. Gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Hah? Meninggal. Mendingan. Oh, mendingan. Nah, dengeran kita meninggal. Wah! Wah! Duh, fasih. Kalau udah fasih bacaannya Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fasih. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fasih. Ya udah, kalau emang sama-sama fasih, syarat fikih yang kedua, yang alim. Kapal, wapi, ya wapi. Ya Bang, taruh. Kopi udah, teh belum teh. teh pahit, teh manis. Terus kumpulin aja depan situ, Bang. Iya. Iya, buka buat anu, buat ancak. Di situ ya. Ancak kan yang makan setan, yang minum setan. Berarti saya setannya. Puas loh. Nih. Inilah pentingnya usaha. Di kampung saya ada dua orang fase. Kalau sama-sama fase, yang alim pilih. Sama-sama alim juga usaha, dua-duanya jebolan pesantren. Kalau sama-sama alim, yang ketiga syarat fikih. Apa? Yang lebih tua umurnya di antara dua orang itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Waduh, Ustaz, saya lihat ini orang umurnya sama Ustaz sepantaran. Saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Sama berarti sama. Ya udah, kalau sama juga umurnya, yang keempat syarat fikih apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggal bareng Ustaz satu kampung dan masih kecil. Habis deh syarat fikih habis. Syarat yang kelima nih, syarat dari saya doang saya tambahin. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga satu kampung. Syarat yang kelima nih, syarat dari saya doang saya tambahin. Yang bininya lebih dari satu, yang berhak jadi imam. Karena dia ada sabaran, Bu. Malam ini pulang ke sana dikagak dikasih, pulang ke sana enggak dikasih air, tidur di musola. Malah dibawa beduk tidurnya. Makanya kebersamaan, kekompakan Islam ngajarin tuh. Ini lima jari, kalau limanya lima kompak, lima-limanya kompak, Bu, bersatu, insya Allah aman. Amin. Iya, lima jari ada simbol dalam masyarakat kita. Diterapkan makanya ada jempol. Siapa jempol? Jempol simbol dari pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Ini simbolnya jempol. Biar ada yang peduli dengan lingkungan masyarakat tuh pejabat kita. Yang kedua ada telunjuk. Siapa telunjuk? Telunjuk simbol dari orang kaya. Di kampung mesti ada orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi. Bang, tolong musolanya bangun di pojok sono. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba kita yang miskin susah nunjuk-nunjuk sembarangan. Ah, ditekuk orang, kita kagak model loh. Lah, orang kaya malah lagi duduk bareng sama temennya, kentut orang kaya, pret. Itu sebelah temennya ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Lah, orang kaya yang kentut. Coba kita yang miskin ketut sembarangan. Wah, abis kita ini kita dikatain, setan lu, bangke lu. Nggak punya ada bener lu, akhlak abis kita didupakin. Nih, iya. Telunjuk, orang kaya, simbolnya telunjuk. Telunjuknya manjur. Yang ini namanya jari tengah. Siapa jari tengah? Jari tengah simbol dari ulama. Makanya jari yang paling tinggi jari tengah. Adanya di tengah, netral, ke kiri enggak, kanan enggak. Yang kedua ada jari manis. Siapa jari manis, Bu? Jari manis simbol dari anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini namanya kelingking. Siapa kelingking? Kelingking simbol kaum perempuan, kaum ibu, kaum wanita. Ini kelingking, biar kecil antep. Yang macam-macam sama kelingking nih. Fleksibel nih kelingking, bisa masuk ke hidung, masuk ke kuping. Wah, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak pakai kelingking, sodok-sodok. Sodok bola ayam pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros lah. Sian ledes bola ayam. Ini lima-limanya bersatu kompak, insya Allah aman. Ada pejabatnya, orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu. Makan kalau 3 hari, Bu, pakai jempol doang belum kelar. Nampar kalau pakai telunjuk doang gak sakit. Lima-limanya bersatu. Makanya kita masing-masing berjuang sesuai dengan kemampuan. Berjuang harus pakai senjata. Wah, kumpul lagi nih emang. Wah, aduh. Ini semuanya yang bingung saya yang minum ini. Makasih. Yolah, iya, makasih. Tinggal pisang sama bekakak di sini ntar. Iya, ilah, ilah. Ini panitia hebat, ini luar biasa. Iya. Kopi, teh, udah ada. Bu. Enggak susu. Canda, bercanda, Mas, bercanda. Jangan dipikirin ya. Kalau ada usahain. Nah. Bercanda ya. Nah. Ayo, kebersamaan, kekompakan kita, Bu. Umat Islam itu harus berjuang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Artinya apa? Berjuang harus pakai senjata. Kudu punya silet, kudu punya golok, kudu punya gunting, kudu punya kampak. tergantung musuh yang kita hadapin. Usaha yang kita hadapin akar nangka ini, ya udah kampak maju. Kampak yang maju. Usaha yang kita hadapin kumis, ya udah silet maju. Sesuai. Ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Ini kenyataannya begitu, makanya kita suruh kuru masing-masing sesuai dengan profesinya. Kalau kita ayam, ayo kita kukuruyuk. Kalau kita jadi kambing, ayo kita ngembek. Artinya apa? Sesuai. Ini sekarang kan Indonesia negeri kita acak-acakan begini, Bu. Kenapa? Karena bukan ahlinya pada ngomong soal ahli. Yang bukan bicara, yang bukan ahli tafsir ngomongin tafsir, yang bukan bicara, yang bukan ahli hukum ngomongin hukum, kagak pantas. Atribut aja sekarang kacau, pemburu hantu pakai udang-udang sorban nyengser. Tipis bedanya sama kiai. Besok lama-lama polisi pakai sorban, kiai pakai helm. Gantian ini udah acak-acakan. Inilah kebersamaan, kekompakan kita. Beda boleh, marahan jangan. Al-Imam Ghazali berpesan. Apa pesan beliau? Kun kaliyadain wala takunin. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Ini kuping kanan kiri gak ada yang akur, Bu. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Ketawa. Bener kan ya? Kuping kanan budek, kiri anteng. Tapi lihat, Bu, tangan kanan dengan tangan kiri beda tapi kompak, akur, gak pernah ribut. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Gak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, gak ada. Kanan gatel, kiri juga sama, gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup kayak dua tangan, enak, Bu. Dalam masyarakat kita, tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga lagi ada yang meninggal, jangan pakai dibilangin, takziah, datengin. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, kagak pernah sombong sama yang kiri. Yang kanan cakep kerjanya, salaman, tangan kanan, tanda tangan, tangan kanan. Mau makan, tangan kanan, terima duit, tangan kanan. Yang kiri gak pernah iri. Yang kiri mah sadar bener. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang. Gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan gue mah. Cuma yang tangan kanan kagak enggak ngesombong, tahu diri yang kiri. Yang kanan kagak sombong, tapi dia sadar, ingat kesian sama yang kiri. Apa kata yang kanan? Kiri, sabar ya. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang pake elu kiri. Tuh. Itu hidup saling berbagi dong. Lah kerjasamanya tangan kanan sama tangan kiri. Cakep bener, luar biasa. Kapan? Jalan? Kita jalan lenggang. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Ya dah, gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri, gak ada yang ngalah, Bu. Jalan begini kita, wow. Itu namanya statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Umat Islam harus seperti dua tangan, kompak, bersatu, amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, apalagi yang menyadepin Ramadan, kita saling minta maaf diantara sesama kita. Kenapa? Kita minta maaf sesama kita di bulan Ramadan, lebur dosa kita kepada Allah. Sebelum masuk Ramadan, ya enggak? Bulan Syaban, saling kita memaafkan diantara kita. Kenapa? Dosa-dosa diantara kita dihapus oleh Allah lantaran saling memaafkan. Orang minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Bukan hanya sekedar tangan yang bersalaman, tapi hati saling bersalam-salaman. Artinya kalau sudah saling minta maaf, diampuni dosa kita. Dan Ramadan saatnya kita menempuh, menebus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini Ramadan lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang lalu. Amin ya Rabbal. Siapkan diri. Yang terakhir, pesan Isra Mi'raj. Apa? Isra dan Mi'raj. Dari Masjid Haram, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Hubungan hablum minan nas, horizontal, ada hubungan akso dan arash. Akso dan arash ini hubungan vertikal, hubungan hablum minallah kita. Dengan apa? Dengan cara kita mi'raj. Mi'rajul mu'min adalah as-shalah. Jadi salat itu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya seorang mu'min. Artinya apa? Gantungkan diri kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat diajarkan kita banyak pelajaran yang kita dapat. Apa yang pelajaran kita dapat dalam sholat? Begitu banyak. Salah satunya bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat, kepala. Ini kepala anggota tubuh yang paling terhormat, berharga. Orang kalau gak ada kepalanya bukan orang. Uka-uka memedi. Bu, kepala kita nih harganya luar biasa. Mahal. Ada muka, biayanya luar biasa di situ. Bedaknya juga macam-macam, mahal-mahal. Kepala nih anggota tubuh yang terhormat. Makanya pilkada kemarin satu kepala mahal harganya. Mahal. Makanya kita ke kelurahan bikin KTP yang dipoto kepala kita. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Ada. Kepala kita anggota tubuh yang terhormat, tapi ketika sujud di hadapan Allah dalam sholat, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Kepala yang paling mulia lagi sujud sama rendahnya dengan kaki. Bahkan lebih tinggi pantat kita. Pantat padahal isinya, ya isinya. Artinya sholat mengajarkan kita sering dalam kehidupan kita suruh tawadu, rendah hati, jangan sombong, gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini satu pelajaran buat kita. Apa pelajaran yang kita dapat? Pelajaran yang kita dapat dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok kiri. Lihat saudara kita, masih banyak yang butuh uluran tangan kita. Anak-anak yatim yang mesti kita santuni. Fakir miskin yang mesti kita bantu. Sebagian harta yang kita miliki adalah milik orang lain. Jangan pelit, jangan koret, jangan medit, jangan butut gasiran, pantat kuning bol nontot. Orang udah pantat kuning bol nontot, udah parah bu, nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Tinggal kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto. Wah, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang. Pelit, mendit, koret. Bu. Tinggalan mulut tawanya dia. Nah, mudah-mudahan Isra artinya berjalan. Isra secara bahasa artinya berjalan. Jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik. Naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Kapan-kapan kalau masih penasaran ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi. Dah ini salah ngundang Ustaz ini. Ustaz PA diundang. Dah mohon maaf Ibu, banyak kurang, banyak kesalahan. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul. Diampuni dosa kesalahan kita. Dan kita minta pula kepada Allah agar Allah berikan sehat wa afiah, diberikan rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Allah panjangkan umur dalam taat ibadah. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak-anak yang solehin dan solehat. Para orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, agar beliau semua yang telah mendahului, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kumpul kita malam ini, kita berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita semua mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf. Ya panitia, udah siap barangkali ya. Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau ada. Kalau ada, mengingetin. Mengingetin doang, ya, ya. Takut kelupaan. Benar bu, ya kalau ustaz kiai ceramah, ustaz kiai ceramah nih minta dibayar, dosa itu ustaz. Dosa kiai ceramah minta dibayar tuh ustaz. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Mobil yang mana? Dah, mudah-mudahan pada paham semuanya. Nggak pakai dibilangin, udah pada tua paham udah, ya. Dah ini aja barangkali ya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam mangkok, kalau ada kata-kata saya salah silakan laporin sama Ahok. Ini aja dari saya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.